أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran kitab التوحيد, di mana kita masih pada bab syafaat. Dan pada kajian yang sebelumnya, alhamdulillah telah kita jelaskan secara ringkas terkait syafa'ah inda Allah azza wa jal, di mana syafa'at di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada yang bersifat manfiyah, yang dinafikan, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hal tersebut diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta syafa'at kepada al-mayyit, seorang yang telah meninggal, ataupun al-malaikah, karena syafa'at tersebut adalah bi'inillah, biadillahi subhanahu wa ta'ala, dengan kehendak, begitu pula dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fana tubuha min Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita mintanya hanya kepada Allah. Maka ketika seorang menginginkan syafa'at min Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafa'at dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kita tidak meminta syafa'at tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun beliau memberikan syafa'at, namun syafa'at tersebut tetap Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan siapakah yang berhak untuk mendapatkan syafa'at tersebut. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat. Maka tidak boleh seorang itu minta syafaat tawassul kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di antara jenis-jenis syafaat adalah syafaat yang mutsabatah, yang memang ditetapkan, yang memang ada sebagaimana dijelaskan di dalam nususul kitab wa sunnah, dan ini pun dengan syarat al-idzin, yaitu izin dari Allah subhanahu wa ta'ala lisyafi' bagi sang pemberi syafaat. Waridallah anil masyfu' lahu, begitu pula keridaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang disyafaati. Sehingga dari syarat ini, al-musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik, la siyama orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah, maka mereka bukan orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah murka terhadap perbuatan tersebut, karena itu adalah perbuatan syirik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendapatkan syafaat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang kufar, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, dan sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka orang-orang kufar syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Dan ini khulasah dari apa yang telah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Begitu pula ada poin di dalam masalah syafaat yang disampaikan sebelum kita masuk di dalam qiraat al-adillah, membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh al-musannif pada bab ini, yaitu kelompok manusia di dalam memahami atau di dalam menyikapi tentang masalah syafaat. Maka secara garis besarnya, sikap manusia terhadap permasalahan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah qaumun angkaru syafa'ah 'ala al-itlaq, mereka yang mengingkari syafaat. Kal khawarij wal mu'tazilah, seperti orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Karena di antara usul ataupun dasar keyakinan mereka adalah takfir ashabil kabair, mengkafirkan para pelaku dosa besar, yang di mana dosa besar tersebut tidak sampai pada batasan syirik ataupun kufur. Kezina masalah ataupun syurbul khamr, mereka mengkafirkan orang-orang yang terjatuh di dalam perkara-perkara tersebut. Maka berakar dari sini, ketika pelaku-pelaku dosa besar tersebut kafir, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Wa hadha khata', dan jelas ini adalah sikap yang salah, akan menyimpang. Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya di sana ada syafaat bagi orang-orang yang terjatuh di dalam dosa besar dari kalangan umatnya Nabi Muhammad, dari kalangan kaum muslimin. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ashabil kabair min ummati aw qama qala alaihi salatu wassalam. Syafa'atku itu bagi orang-orang yang terjatuh di dalam dosa besar dari kalangan umatku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sharaha menjelaskan di antara syafaat beliau diberikan kepada orang-orang yang terjatuh di dalam dosa-dosa besar. Begitu juga hadis di mana para malaikat yashfa'un, para malaikat memberikan syafaat bagi kaum mukminin yang masuk ke dalam neraka karena kan mereka terjatuh di dalam dosa-dosa dan belum bertobat. Begitu pula al-anbiya yashfa'un, para nabi pun memberikan syafaat. Al-afrad yashfa'un, anak-anak kaum muslimin yang meninggal sejak kecilnya bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka. Begitu pula asyuhada yashfa'un, para syuhada pun bisa memberikan syafaat. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ashabul kabair ataupun syafaat secara mutlak itu memang ada, tidak diingkari secara mutlak sebagaimana orang-orang khawarij wal mu'tazilah. Begitu juga di antara dalil di mana ada satu orang dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika dibakar ataupun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta sara fahman himama, sampai seakan-akan menjadi arang yang hitam karena terlalu lama dibakar dan disiksa di dalam neraka. Dan orang tersebut keluar, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yulqa fi nahril hayat, kemudian dicelupkan atau dimasukkan ke dalam sungai yang bernama sungai kehidupan. Maka dari situlah dia tumbuh lagi, hidup lagi, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam al-jannah. Ini yang pertama, kaum yang mengingkari syafaat, terutama pada ashabul kabair. Yang kedua adalah kelompok yang bersikap guru di dalam menetapkan masalah syafaat, terlalu berlebihan sampai mereka mencarinya atau mengintanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Quburiyyin, seperti orang-orang kuburi, mana rawafid atau sufiyah, baik itu dari kalangan orang-orang rawafid ataupun orang-orang sufi, di mana mereka menganggap bahwasanya yang namanya syafa'ah itu ada, na'am haq, namun mereka berlebihan sampai mereka memintanya kepada orang-orang yang telah meninggal, meminta masalah syafa'ah dalam perkara-perkara yang justru itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada al-amwat, orang yang telah meninggal. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak diperbolehkan, haram. Naam. walaupun mereka menamainya dengan tawassul, ziaratul qabr, atau mahabbatus salihin, mencintai dan menziarahi kuburan para wali, orang-orang saleh. Namun ketika prakteknya adalah minta sesuatu kepada orang yang telah meninggal, fahadz syirik. Nah, dengan anggapan mereka adalah orang-orang muqarrabu, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka doanya mustajab. Mereka memiliki karomat. Mereka dan mereka disebutkan segala macam bentuk kemuliaan mereka. Mereka bisa memberikan syafaat. Bukankah ada hadis demikian dan demikian yang menetapkan bahwasanya orang-orang saleh bisa memberikan syafaat, Nabi bisa memberikan syafaat? Fanaqul na'am, sebagaimana dijelaskan di dalam dalil, para nabi, orang-orang saleh bisa memberikan syafaat. Namun dijelaskan di dalam dalil yang lainnya, itu semua dengan syarat. Tidak serta-merta kita langsung meminta syafaat tersebut kepada orang yang memberikan syafaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kelompok yang kedua, yang bersikap ghulu di dalam menetapkan masalah itu syafaat. Kemudian kelompok yang ketiga, wahum ahlul haq, ahlul wasat. Dan ini adalah sikap yang tepat. Mereka adalah ahlul haq, ahlul wasat, yang pertengahan, berjalan sebagaimana dalil menjelaskan. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Di mana ahlus sunnah di dalam memahami masalah ini, mereka berjalan dan memahami sebagaimana dalil menjelaskan. Memang di sana ada syafa'ah yang mutsbatah, yang ditetapkan, memang ada. Namun di sana juga ada syafa'ah yang manfiyah, yang tidak diperbolehkan, yang bersifat syirik, meminta syafaat yang bersifat syirik. Nah, maka ini secara garis besar sikap atau kelompok manusia di dalam memahami masalah syafaat. Nah, kemudian kita setelah selesai dari beberapa mukadimah yang kita sampaikan di dalam masalah syafaat, kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bab syafa'ah, bab tentang permasalahan syafa'ah. Wa qawlullahi azza wa jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa andir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Dan berilah peringatan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya, yakni dengan Al-Qur'an, kepada orang-orang yang takut, khawatir bahwasanya mereka akan dibangkitkan menghadap kepada mereka, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Di mana sama sekali mereka tidak memiliki dari selain Rabb mereka, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, seorang penolong pun, begitu pula seorang yang bisa memberikan syafaat. Maka di dalam ayat ini, di dalam surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan indzar, memberikan peringatan. Dan indzar maknanya adalah al-ikhbaru ma'at takhwif, memberikan peringatan, menakut-nakuti dengan sesuatu yang menjadikan seorang itu memiliki rasa takut. Ini makna al-indzar. Kebalikannya adalah at-tabsyir. Tabsyir yakni memberi kabar gembira, memberi kabar dengan sesuatu yang menjadikan seseorang itu bahagia, gembira. Kebalikannya adalah al-indzar, memberikan peringatan, mengingatkan dengan sesuatu yang menjadikan mereka takut. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah, andir bihi, berilah peringatan kepada mereka, bihi, yakni dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang mereka itu khawatir, takut mereka akan dibangkitkan kepada Rabb-nya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan al-indar, memberikan peringatan kepada orang-orang yang memiliki keimanan terhadap hari akhir. Walaupun pada hakikatnya al-indar itu berlaku kepada jami'un nas, kepada seluruh manusia, tidak kepada orang-orang yang semata-mata memiliki rasa takut atau rasa iman kepada al-yaumil akhir. Namun pada ayat ini dikhususkan dikarenakan orang-orang yang bisa yantafi' bil indar, bisa mengambil peringatan terhadap, atau bisa mengambil i'tibar, mengambil ibrah dari peringatan di dalam Al-Qur'an, adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an adalah orang-orang yang memang pada dasarnya kuat keimanannya terhadap hari akhir, betul-betul yakin terhadap apa yang akan dia hadapi setelah kematiannya, berupa dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya al-ilmu terhadap hari akhir ini termasuk ilmu yang paling afdal. Karena kata beliau, al-ilmu thalazah, ilmu pada dasarnya yang paling afdal itu ada tiga. Ilmun bi asma'illahi wa sifatihi. Yang pertama dan paling utamanya, ilmu terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ilmu terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, di mana seorang itu mengetahui haknya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu pula yang berikutnya, ilmun bil yaumil akhir. Ilmu terhadap apa yang disebutkan terkait dengan yaumul akhir. Baik itu ketika seorang menghadapi kematian, malaikat mencabut nyawanya, sampai pada alam barzakh ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, terus sampai ahlul jannah masuk dalam jannah wa ahlul nar masuk dalam neraka. Dan ini termasuk afdalul ulum at-tabakkur fi, seorang itu berdalam-dalam di dalamnya, yakni mendalami nususul kitab wa sunnah terkait dengan permasalahan ini, adalah termasuk min afdalil ulum. Karena dengannya seorang itu akan termotivasi untuk beramal dan al-ibadah. Bahkan motivator yang paling kuat, yang paling bisa menjadikan seorang itu semangat wal istiqamah fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala, adalah ketika dasarnya dia beriman kepada hari akhir. Karena seorang yang yakin bahwasanya dia akan menghadap Rabb-nya, dia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, seluruh amalan-amalannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya lah yang menentukan kelak dia bisa masuk ke dalam jannah Allah dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, maka dia akan terdorong, akan semangat untuk beramal, berbekal. Dia akan menjadi seorang yang aqil, seorang yang betul-betul sadar, terbuka matanya. Nah, sehingga ini termasuk motivator yang terkuat seorang itu bisa semangat di dalam ibadah dan amal. Berbeda halnya orang yang tidak memiliki keimanan terhadap hari akhir ataupun lemah, maka tentunya orang yang seperti ini akan malas di dalam beribadah, karena seakan-akan ibadah yang dia lakukan itu semacam rutinitas atau sebuah paksaan terhadap dirinya. Sekedar mengetahui ini wajib, ini haram, ini diperintahkan, itu dilarang, namun tidak mengerti maksud dari ibadah tersebut. Sehingga terkadang ketika tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang mengawasinya, dia seakan-akan bebas, tidak mengerti maksud dari ibadah tersebut, tidak mengetahui tendensi dari amalannya. Nah, ini di antara syirik ataupun di antara faedah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengkhususkan al-indzar dengan Al-Qur'an bagi orang-orang yang takut terhadap hari kebangkitan. Karena orang-orang yang memiliki dasar kuat terhadap al-imanu bil yaumil akhir adalah orang-orang yang paling bisa yantafi' bil Qur'an, bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Adapun orang-orang kufar, orang-orang yang dasarnya tidak memiliki keimanan, bahkan mendustakan al-imanu bil yaumil akhir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maka sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan ataupun kamu tidak beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, mereka tidak akan mengambil manfaat dari nasihat, wejangan, taujihat, karena dasarnya mereka tidak ada keimanan. Mereka akan dibangkitkan, mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu yang ketiga adalah ilmu fikih. Sehingga tiga ilmu ini adalah min afdalil ulum. Ilmu bi asma'illah wa sifati, wa ilmu bil yaumil akhir, wa ilmu bil ahkam, hukum. Ilmu terhadap hukum-hukum syar'i, ilmu fikih. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan setelahnya, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi', di mana sama sekali mereka tidak memiliki dari sisi Allah pada hari kiamat seorang wali pun, yakni seorang penolong pun. Al wali diambil dari kata al walaya yang maknanya al-mahabbatu ma'an musrah, rasa cinta yang mengkonsekuensikan darinya loyal, membantu. Nah, maka ketika seorang itu dikatakan waliullah, artinya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan membela, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Allah waliul mukminin, Allah adalah walinya kaum mukminin, yakni Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum mukminin dan akan memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan laisa lahum min dunihi waliyun, di mana pada hari kiamat tersebut mereka tidak akan memiliki satu wali pun dari selain Allah, tidak ada yang dapat menolong mereka. Bahkan masing-masing kerabat sekalipun akan berlepas diri. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun aw illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai memiliki keterikatan, entah itu kekerabatan, entah itu suatu suku, satu daerah, maka pada hari kiamat semuanya akan hilang sirna, tidak akan terpakai di hadapan Allah. Akan berubah rasa loyalitas yang tidak dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala, tidak dibangun di atas iman, semua pada hari kiamat berubah menjadi kebencian. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang saling mencintai dulu pada hari kiamat, justru satu dengan yang lainnya pada hari kiamat akan berubah menjadi musuh. Dalam ayat yang lainnya, wa yal'anu ba'dhum ba'dha, satu dengan yang lainnya saling melaknat, satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Seakan-akan dia yang mengajak orang tersebut menjadi orang jelek, orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kecintaan yang dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan berubah menjadi kebencian. Kecuali orang illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang memang dasar cinta mereka dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Yang memang seorang itu mencintai orang lain karena Allah, karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena istiqomahnya ala sunnah, bukan karena harta, bukan karena satu suku, bukan karena warna kulit, bukan karena satu negara, bukan karena sikap nasionalis ataupun semisalnya. Lillahi subhanahu wa taala. Nuhibbu man ahabbahu Allah. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pun. Dari golongan apapun, laki, perempuan, kaya, miskin, kulit putih, kulit hitam, ketika itu seorang mukmin, waliun min auliyaillah, yajibu mahabbatuhum, maka wajib untuk mencintai mereka. Wa nubghidu man abghadha Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita benci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang kufar, maka seorang mukmin membangun kebenciannya karena Allah. Dia juga benci kepada orang kufar, benci kepada orang-orang musyrikin. Ketika Allah Subhanahu wa taala benci kepada kebid'ahan, maka seorang mukmin, seorang ahlu sunnah benci kepada al-bid'ah wa ahliha. Nah, begitu pula berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala syafi, dan mereka pun tidak memiliki satu orang pun yang memberikan syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fasyahid, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan di dalam ayat ini pada hari kiamat bahwasanya orang itu bisa memberikan syafaat kepada seseorang. Tentunya tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini menunjukkan dan sebagai dalil terhadap jenis syafaat yang jenis pertama. Syafaat indallahi Subhanahu wa taala yang manfiyah, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat tanpa seizin dari Allah, tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula syafaat tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang memang ditentukan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang menentukan fulan wa alan itu saya berikan syafaat, tidak. Allah menentukan fulan wa alan yang berhak. Na'am. Fa natruduha min Allah, maka kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya kata al-musannif rahimallahu taala membawakan ayat berikutnya, qala wa qawluhu قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala katakan, hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala seluruh syafaat. Seluruh syafaat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan bahwasanya yang namanya seluruh syafaat itu milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan kepada mereka, jelaskan kepada mereka, hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruh syafaat. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya kita tidak minta syafaat kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta walaupun kita menginginkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita berdoa kepada Allah, Allahumma syafi' fi nabiyyak, ya Allah, jadikanlah nabimu bisa memberikan syafaat untukku. Ya Allah, jadikanlah orang-orang saleh bisa memberikan syafaat untukku. Terimalah syafaat mereka bagiku, dan yang semisalnya. Al-muhim, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang memberikan syafaat bisa dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Fasyahid min hadhil ayat, maka inti atau keterkaitan ayat ini dengan al-bab jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hanya milik Allah Subhanahu wa taala syafaat, sehingga seorang itu tidak memintanya kepada selain Allah. Tidak meminta kepada alam wa, orang-orang yang telah meninggal, walaupun dikatakan wali, walaupun dikatakan orang saleh dan yang semisal. Kemudian yang berikutnya kata al-musannif rahimallahu taala wa qawlu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, man dalladhi yashra'u 'indahu illa bi idzni. Dan siapakah yang memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali setelah mendapatkan izinnya? Artinya siapa yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah? Dan ini istifham yang bermakna inkar, kata tanya, namun dalam bentuk pengingkaran maksudnya. Artinya bermakna la ahada yashfa' indallah illa ba'da idnihi. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Dan an-nafi bisyar atau penafian dengan konteks, dengan uslub istifhamul ingkari ini ablam. Ini lebih dalam maknanya, lebih ditekankan, seakan-akan lebih kuat maknanya. Nah, maka di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di hadapan Allah pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat bagi orang lain kecuali orang tersebut telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebab telah lalu pembahasan tentang hadis terkait dengan manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di mana mereka merasakan dahsyatnya dan beratnya kondisi padang mahsyar ketika itu. Maka orang-orang datang kepada para nabi dan para rasul seraya maksudnya meminta agar para nabi dan para rasul tersebut memberikan syafaat untuk mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun semuanya meminta udzur. Barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan analaha analaha, ya saya mendapatkan syafaat tersebut. Yang disebut dan disilakan sebagai syafaatul umma, syafaat yang paling agung. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, orang yang berada di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam terus sujud, terus memuji Allah Subhanahu wa taala sampai diizinkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyfa' bi syafa'." Berilah syafaat. Artinya sudah mendapatkan izin barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada ahlul mauqif. Maka asyahid dari ayat ini terkait dengan bab jelas di mana ayat ini menjelaskan syarat syafaat yang diterima diantaranya adalah harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Al-Musannif rahimahullahu taala wa qul, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'nana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malak, betapa banyak malaikat-malaikat. Kam di sini disilangkan di dalam ilmu lughah dengan kam at-taksiriyah, bukan maksudnya menanyakan kam, kam umru, berapa umurmu, tidak. Namun kam di sini maknanya betapa banyak. Litaksir, kam at-taksiriyah, kam yang menunjukkan banyak. Betapa banyak dari kalangan malaikat, baik itu di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, di mana sama sekali tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Illa min ba'di ayyatanallahu lima yasha'u wa yarallahu, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lima yasha'u wa yarallahu, dan itu pun bagi orang-orang yang dikendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini pun semakna dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan syafaat itu tidak bermanfaat, syafaat itu menjadi manfiat, baik itu dari kalangan siapapun, malaikat, para nabi, dan di dalam ayat ini secara khusus para malaikat. Maka syafaat mereka tidak bermanfaat, tidak akan berguna kecuali terpenuhi padanya dua syarat yang disebutkan secara jelas dalam ayat ini. Nah, Sehingga apa yang kita jelaskan atau yang dijelaskan oleh ahlul ilmu terkait dengan syarat syafaat yang diterima oleh Allah, syafaat yang mutsbatah, yaitu al-idhn wa ridha, itu bukan apa yang dikeluarkan dari ijtihad atau dari hasil pemikiran murni, bukan. Itu memang yang memang dijelaskan di dalam Al-Kitab wasunnah. Bukan itu hasil pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bukan. Itu memang apa yang dijelaskan di dalam Al-Kitab wasunnah. Nah. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, syafaat malaikat tidak akan bermanfaat kecuali illa min ba'di ayyatanallah. Kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ini syarat yang pertama. Dalil bagi syarat yang pertama yaitu izin dari Allah. Lima yasha'u wa yarda. Dan itu bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi. Dan ini syarat yang kedua. Di mana syarat yang kedua adalah ridha Allah 'anil masyhu'i lahu. Allah Subhanahu wa taala ridha bagi atau kepada orang-orang yang disyafaati. Nah, maka syahid dari ayat ini jelas. Ayat ini menerangkan dua syarat diterimanya syafaat, yaitu idzullah syafi wa kadza ridallahi 'anil masyru'i lahu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun selebihnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idzillah wa naktafi bi hadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.